Ojo titik-titik muring-muring, titik-titik muring-muring. Semua salah. Sholawat bid'ah. Jangan ditanya bid'ah itu apa, gak ngerti. Bid'ah itu artinya kreativitas. Orang yang kreatif namanya mubdi. Al-mubdi'u huwa kreator. Mal kreator wa ma adro kamal kreator. Wa huwa mubdi'un yaf'alu al-bid'ah. Nah, ini contoh bid'ah ini. Oke, Pak Muzamil. Pak Muzamil, ini mumpung ada dia. Langsung aja. Terus, kemarin saya disambati sama Bupati Purwakarta karena sedang dimarahi sama Habib Rizik, toh. Sampurasun itu enggak boleh. Itu nanti jadi campur racun, itu kan? Macam-macam lah. Loh, budaya jangan dicampur aduk dengan agama. Terus piye carane? Lah kalau sholat kan pakai, kalau sholat kan pakai pakaian. Pakaian itu hasil budaya apa bukan? Loh kalau budaya gak boleh campur sama agama, sembahyang mudo. Loh bagaimana sih? Naik haji jangan pakai pesawat karena pesawat bikinan orang kafir gitu. Ayo berangkat ngono kan. Gitu. Bagaimana? Lagu Malam Kudus dipikir lagu Kristen. Saya sudah tanya langsung sama Yesus. Satu, Yesus tidak pernah mengajarkan lagu Malam Kudus. Nomor dua, dia tanya, iku lagu apa nun? Gak pernah dengar. Kan itu bahasa Inggris. Silent night. Saya tanya, apakah Nabi Isa bisa bahasa Inggris? Lah gak bisa toh. Lah iya. Sampai lu kok ruwet urip sampean ini. Seolah-olah manusia itu robot, berlaku persis seperti yang remote, kan gitu kan? Kita kan punya akal, punya logika, punya istimbat, punya ijma, punya kias, punya semuanya. Makanya la dina illa bil aql, kan? Tidak ada agama kalau tanpa akal. Dan itu bukan lagu Kristen Malam Kudus itu. Itu karangan orang Kristen menghormati Yesus, tapi bukan ajaran Yesus. Itu sama dengan sholawat, itu karangan umat Islam menghormati Muhammad. Enggak Muhammad ngarang sholawat. Anak Muhammad ngarang sholawat waktu mengajari kan enggak enak. Iya caranya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Lagi dia nunjuk dirinya sendiri. Terus maulid Nabi tidak boleh karena Rasulullah tidak pernah mengulang tahun ini. Loh piye to ya? Lah maksud Nabi Muhammad digongkon nglumpukno sahabat terus panjang umurnya, panjang umurnya. Jadi harus ngerti pedomannya. Di Islam itu ada dua, yang satu namanya dimensi mahdhah, yang kedua namanya dimensi mu'amalah. Mahdoh itu filosofinya, prinsipnya, jangan lakukan apapun kecuali yang aku perintahkan. Maka Allah memerintahkan syahadat, syahadatlah. Kalau tidak diperintah, tidak usah syahadat. Allah menyuruh sholat lima waktu, sholatlah lima waktu. Metodenya, caranya, prosedurnya gimana? Sholu kamaro'aitumuni usholi. Sholat karena diperintah, itu mahdoh. Kalau tidak diperintah, jangan sholat. Kalau diperintah dua rekaat, jangan tiga rekaat. Dan tidak perlu ada bid'ah di dalam mahdhah. Bid'ah itu kreativitas. Gak usah sholat dengan gerakan-gerakan yoga. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu namanya bid'ah, ya toh. Jadi sholat lima waktu tidak usah kreatif. Kreativitasnya software saja, berusaha lebih khusyuk. Gerakannya ya gitu itu. Tawaf itu aja, yuk variasi yuk. Kalau sekarang lain, sekarang gini gitu. Tidak ada. Tawaf itu ya gini. Tidak usah variasi. gitu ya. Kalau sa'i berapa kali? 1, 2, 3, 4, 7 ya. Kalau jangan seperti Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng dipikir kan ngitungnya 14 kali. Jadi siji, loro, telu, papat sampai 14. Jadi loyong ini gitu. Ada anggota Kiai Kanjeng yang 14 kali itu. Tapi wong enggak tahu kan enggak apa-apa toh. Terus Gusti Allah malah ngene, wah aku dibonusi gitu kan. Itu ping 14 malah ping 18 ini. Oke. Jadi teman-teman sekalian ngerti ya, kalau mahdoh itu jangan lakukan apapun kecuali yang aku perintahkan. Kalau muamalah, lakukan apa saja kecuali yang aku larang. Kalau dilarang makan babi, jangan makan babi. Tapi kalau tidak ada larangan makan ayam tidak ada masalah, kan gitu. Nanti baru ada prosedurnya, motongnya gimana. Misalnya ono petik dicekel terus cek, nah itu gak oleh. Gitu ya. Jadi kalau muamalah boleh lakukan apa saja. Termasuk apakah Rasulullah pernah menyuruh Quran ditulis, dibukukan? Itu namanya bid'ah. Kan gitu. Jadi mushaf yang Anda baca itu bid'ah. Apakah Rasulullah pernah mengatakan jangan bikin Quran digital? Sebab Samsung bikinan orang kafir. Enggak pernah. Ya toh? Ngerti sekarang masalahnya ya. Jadi Maulid Nabi enggak ada tuntunannya. Lu memang enggak ada tuntunannya. Tapi kan enggak ada larangannya. Kan gitu. Omong hormati kok enggak boleh. Weweh ngasih makanan ke tetangga, enggak ada tuntunannya. Ya Kanjeng Nabi ki ben melarat, Rek. Enggak tahu ngirim panganan nang tonggo gawe takir, enggak ono. Jadi muamalah itu boleh Anda melakukan apa saja asal tidak melanggar syariat atau tidak melanggar larangan Allah. Ngerti ya? Jadi kalau santri Anda ini mau masuk kampus akan ketemu yang begitu-begitu. Nanti sholat gini aja dipersoalkan. Berapa derajat? Statis apa dinamis? Ada lagi yang siklikal, siksak. Oh, nak meneng. Dan tolong jangan berdebat soal itu, sebab saya tidak tega kepada yang tidak punya driji. Gitu ya. Jadi ngerti masalahnya ya, ngerti masalahnya ya. Jadi harus siap dengan itu semua. Nah, mulai hari ini tolong pelajari what is secularism. Jangan salah paham kepada Cak Nur Khalis Majid. Dulu Cak Nur ngomong sekularisasi. Itu tidak sama dengan sekularisme. Sekularisasi itu maksudnya adalah yang tidak sakral jangan disakral-sakralkan. Gitu loh, ya. Yang sakral jangan didesakralisasikan. Kan gitu. Nah, sekularisasi itu artinya pohon ya pohon. Kata Cak Nur dulu, kalau sekularisme itu beda. Sekularisme itu adalah faham yang memisahkan antara agama dengan negara. Bahwa kalau urusan negara enggak ada hubungannya sama agama. Bahkan agama menjadi bagian dari negara. Maka ada departemen agama atau kementerian agama. Jadi agama itu anggotanya negara. Ah, beliau di sini sekarang. Terus enggak apa-apa, macam enggak faham kok. Enggak ada masalah. Orang yang tidak tahu tidak akan ditagih pengetahuan dan ilmu dan tidak akan disalahkan. Kan begitu, insyaallah. Oke, enggak ada masalah. Jadi ngerti ya, Mas ya? Oke. Pak Muzamil, tolong ungkapkan 1-2 hal yang paling penting mengenai bid'ah ini. Sebab ini ahlul bid'ah ini. Ini ahlul bid'ah wal jamaah ini. Coba pakai jam tangan coba. Emang dari 25 rasul yang pernah pakai jam tangan siapa? Kok kamu pakai jam tangan? Maksudmu piye? Beduk bid'ah. Iya, beduk kok bid'ah. Dan yang membid'ahkan justru teman-teman yang gini, kalau beduk itu sebenarnya yang cenderung itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu senang beduk. Kalau Kiai Haji pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asar itu tidak begitu suka beduk. Saya ini kualik, nek Muhammadiyah gak ngolain beduk, nek NU malah beduk. Jadi saya ini beduknya delek rumus gampangnya. Aku ini timbangannya nuduk beduk. Sangel-angel. Untuk melampiaskan energi ini loh. Yes. Aku enggak lulus-lulus. Yes. Yes. Jadi saya kira mulai saat ini masjid-masjid tolong dikasih beduk untuk pelampiasan orang-orang yang frustrasi. Tedur dung tak gedung dang dung tak gedung dang dur dang dung dung dang dung dung dur itu apa kok guys yang siji patah hati yang siji transferi tekan-tekan gitu. Siji kadung jupuk motor raison terus ke kredit gitu. Itu terus nyambuk beduk. Teman-teman sekalian, mari kita nikmati hidup ini ya. Jangan tegang seolah-olah Allah itu maha kejam. Sebelum Pak Muzamil, sorry Pak Muzamil, nanti saya akan jelaskan. Tris, kalau orang misalnya Anda kepada anggota, rektor kepada mahasiswa, bupati kepada rakyat, presiden kepada menteri dan seterusnya, itu kan ada yang namanya approach atau pendekatan. Nah, pendekatan utamanya Allah kepada umatnya, kepada hambanya, itu pendekatan apa? Yang kita selama ini kan ada pendekatan kekuasaan, pendekatan kultural, pendekatan apa mana? Bapak sama anak, itu biasanya pendekatannya pendekatan apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Jadi bapak sebagai pengasuh, betul kan? Ibu sama anak, kasih sayang. Mungkin gak seorang ibu pakai pendekatan kekuasaan kepada bayinya? Nah, anjane botol nyusur ini. Terus bayi ini setengah mati, menek rene. Pasti enggak, pasti bayinya diambil dengan cara badan ibu membungkuk, mengalah. Sebagaimana Allah mengubah huruf alif menjadi roh. Gitu kan? Membungkuk dan disusui. Terus siapa yang ngepasin mulut dengan wama adro kama boy kemang? Apa bayinya sing? Apa ibunya yang enak? Ah gitu kan? Ibunya kan? So I'm going to tell you all, okay, that God comes to you. Okay, ada urut-urutan kul a'udzu bi rabbin nas, kemudian malikin nas, baru yang ketiga ilahin nas, dicangkepi misal min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Surat pendek ini saja bisa menghasilkan 100 disertasi besar kalau Anda mau meneliti dan mendalami. Nah, tapi kita sekarang ambil pendekatannya dok. Kan Allah itu kan punya banyak karakter, punya banyak fungsi, punya banyak posisi, tapi kan ada yang default, ada yang primer, ada yang sekunder. Kalau sehari-hari, itu pendekatan jatuh namanya. Pendekatan telebok itu. Kalau dalam hal begitu bahasa Jawa menang dari bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Iku mang apa jenenge rek? Ana sing ngomong lugur, tiba, roto. Eh? Apa deh? Kecicir. Oh, ana meneh kecicir. Iku nek kalau barang hidup orang itu lebih banyak lagi. Tergantung ana sing geblak, berarti gegerese. Ana sing kesosop, se. Ana sing delosor, sawah. Ana sing kejungkel, mula. Ana meneh sing nyungsep hilang lebih suket. Kalau hal-hal begitu kalah yang lain itu ya. Oke, tidak usah kita terusin sebab itu menyenangkan sekali kalau ngomong begitu ini. kan beliau ini kan dari Thailand sama Korea, mangke pun aturi dahar. Sareng kalian bapak-bapak ingkang wonten ngajeng. Lah bapak-bapak kaya kanjeng mangke nedo sareng-sareng nggih, nedo nggih. Arek-arek mangan, badok. Ngelontor. Nyekek. Nyosor. Dan banyak lagi ya. Apakah itu merendahkan? Yang terjadi kemesraan kan? Kemesraan kan? Kemesraan itu puncak agama. Karena kekhusyukan itu tidak ada dalam fikih, tidak ada syarat salat khusyuk. Ya toh? Maka kekhusyukan setelah fikih itu di atasnya ada yang namanya cinta, yaitu kedekatan, fokus dan konsentrasi kepada Allah, itu namanya kekhusyukan. Kekhusyukan itu menghasilkan kemesraan. Maka mari kita belajar mesra, kadang-kadang mesra dengan kata-kata yang seolah-olah kurang ajar, padahal itu sangat mendekatkan kita. Jelas ya bahwa satu suku kata itu membuat kegembiraanmu melonjak langsung, tuh. Kita masih belum sampai kepada tajaman dari ilmu kita pada malam hari ini. Kita pelan-pelan. Jadi katakanlah kalau sampai jam 12 umpamanya, itu harus sudah sampai kepada tajaman ilmunya itu, kerucut pengkerucutannya. Oke. Sekarang Mas Idris, saya mungkin mohon kepada bapak-bapak dulu atau kepada teman-teman kita. Can you, saya mohon Mas Idris tolong diatur. Ya, sahabat Faus itu nanti yang akan bicara tentang bimbel mata air khusus santri-santri di pedesaan. Kita 3 tahun terakhir mengalami problem ketika kita mau masuk ke perkotaan. Lifestyle kita berbeda, cara pakaian kita sudah berbeda. Kita mau masuk ke SMA Negeri Jakarta pun banyak masalah. Sementara di beberapa media massa selalu mengatakan, terutama di tahun 2009 ada salah satu media massa yang kepleset menyebut salah satu ekstrakurikuler keagamaan di sebuah sekolah negeri di Jakarta adalah bagian dari agen sebuah terorisme. Jadi sudah sekolah itu terutama di perkotaan sudah memiliki daya defensif tersendiri ketika didekati sejenis ormas maupun NGO maupun apa saja cenderung menutup diri. Sehingga 3 tahun terakhir ini mata air mau masuk ke perkotaan, terutama SMA negeri ini yang kalau ke UGM atau IPB, ITB seperti orang naik kelas, beda seperti madrasah aliyah di swasta di Kudus, mau ke UGM harus istihad dan jihad mati-matian. Maka mata air 3 tahun ini pelan-pelan masuk ke SMA negeri perkotaan, maka selama ini kita memakai teman-teman IWF yang cara bergaulnya cenderung lebih mudah diterima di masyarakat perkotaan. Terima kasih buat teman-teman IWF dipimpin oleh Mas Mijar, regenerasi kita yang tadi sudah sambutan. Sehingga di perkotaan mata air selalu berpartner dengan IYF agar bisa diterima di SMA negeri. Saya persilahkan ke Mas Faus terlebih dahulu untuk memberikan statement tentang apa yang sudah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa binasta'inu ala umri dunia watin. Terima kasih. Yayasan Mata Air ini sudah melakukan pendampingan siswa miskin untuk masuk, santri, siswa dan santri yang tidak mampu secara ekonomi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan yang di UIN Sunan Kalijaga ini, di data kami ada sekitar 700 mahasiswa. Alhamdulillah dari berbagai kabupaten kota seluruh Indonesia. Dan seluruh yang kami dampingi di seluruh Indonesia hari ini di data kami ada sekitar 4.753. Awalnya kami ingin santri-santri yang di pedesaan itu bisa bersaing dengan alumni SMA 1 yang di Bangkalan, SMA 1 di berbagai kota di seluruh Indonesia. Karena apa? Santri-santri dari berbagai daerah di seluruh Indonesia itu ketika masuk ke PTN itu kalah tidak terbiasa mengerjakan soal-soal SBMPTN. Santri-santri dari seluruh pesantren di seluruh Indonesia mempunyai kemampuan keagamaan lebih dibanding dengan yang lain atau sekolah-sekolah umum. Dan tujuan kami mengadakan bimbingan belajar ini adalah untuk agar santri-santri itu terbiasa, santri-santri yang secara ekonomi kurang mampu terbiasa mengerjakan soal-soal dan bisa masuk ke PTN seluruh Indonesia. Salah satunya adalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan ini sudah kami lakukan secara konsisten dari tahun 2007 sampai 2015. Dan insya Allah 2016 akan kita laksanakan di 60 kota di seluruh Indonesia, kerjasama dengan berbagai organisasi, baik Ansor, IPNU, dan organisasi kemasyarakatan yang lain. Mungkin itu saja, dan kami minta doa restunya ke seluruh sahabat-sahabat yang ada di sini, yang hadir di sini, agar nanti 2016 kami tetap konsisten untuk mendampingi santri dan siswa yang kurang mampu bisa kuliah, bisa mendapatkan beasiswa, dan mendapatkan legal access, baik akses ekonomi maupun akses pendidikan. Terima kasih, gitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuman kita ingin ngasih tahu, bimbel ini dilaksanakan 3 tahun terakhir di 50 kota atau kabupaten. Dan yang rata-rata berkenan ngurusin bimbel justru orang yang tidak diproduksi dari kampus-kampus unggulan. Makanya kita mohon doanya mereka di 50 kota dan kabupaten berkenan rame-rame gotong royong, meskipun dia tidak diproduksi dari kampus unggulan, bahkan juga jarang yang kuliah, terutama di Kalimantan Barat seperti itu, berkenan melaksanakan program bimbel ini secara kontinu di kampungnya masing-masing. Dan mohon nanti diberikan suwuk kepada alumni. Kadang-kadang kalau sudah masuk kampus, alasannya ada aja untuk diajak setahun sekali terlibat untuk kembali lagi ngurusi. Misalkan ada alumni dari Tuban masuk ke Jogja, harapan kami alumni kita yang udah di Jogja bisa setahun sekali buka bimbel di Sleman, di Magelang, di Purworejo, dan daerah istimewa sekitarnya. Dan itu yang kami belum dapatkan. Mudah-mudahan pasca rasa bersyukur ini nanti melalui tim alumni bisa rembuk, karena ini sudah persiapan bulan Desember untuk dibuka bimbel di bulan April menuju bulan Juni dan Juli. Next, ini adalah partner dari IWF yang selama ini mencoba mengkreasi bagaimana identitas santri kampung itu enggak kentoro banget, ketara banget, tetapi mampu diterima di SMA-SMA negeri seperti Jakarta, Jogja, dan di Surabaya. Beberapa waktu yang lalu di Jogja kita gandeng Mas Kamto, salah satu personil Kiai Kanjeng, juga masuk ke OSIS-OSIS melalui performance art agar kita bisa agak diterima. Di Malang kemarin kita pendekatannya melalui jurnalistik agar pengelolaan media madingnya bisa diterima. Banyak modus-modus yang kita lakukan agar kita apa saja bisa diterima oleh SMA-SMA negeri. Sehingga yang sudah santri diajari agar masuk perguruan tinggi, yang belum santri kita akan pelan-pelan meresantrinisasi. Ya, gitulah sederhananya. Next, ini partner kita. You first? Oh, it's okay. Say something about. Oh, okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Mau dengar saya berbahasa Melayu, Malaysia, atau ngomong bahasa Indonesia? Hah? Okay. Bentar. Saya rasa kalian udah tahu kan Upin Ipin. So, enggak perlu berbahasa Malaysia kali ya. Mau? Bahasa Melayu? Sebenarnya saya kagum mau berbahasa Indonesia dari bahasa Melayu. So, gimana ya? Enggak biasa sih di Indonesia ngomong bahasa Melayu. Bisa? Boleh? Enggak apa-apa. Okay, nama saya Majlina Zaira. Boleh panggil saya Lina. Sekarang saya sebenarnya belajar di Thailand. Saya mengikuti program Youth Involvement Forum. Is one of the like to involve and expose with international student. So I would like to sorry, now I mix. Maaf. Okay. Saya nak menggalakkan, okay, kepada, sebelum tu saya mau mengucapkan tahniah kepada sesiapa pelajar-pelajar semua yang menyambung pengajian daripada sekolah menengah. Kalau Malaysia panggilnya sekolah menengah, kalau di sini apa? SMA? Ya, sama, sekolah menengah. Oh ya, okay. Sekolah menengah kan, ke peringkat lebih tinggi iaitu universitas. Benar. So saya mengucapkan tahniah, itu adalah langkah yang terbaik untuk mengubah hidup kalian. Okay, so, yeah. So kenapa? Okay, saya mau di sini saya ingin menggalakkan kalian semua menyertai program seperti ini supaya kalian bisa lebih terbuka, bukan setakat di Indonesia tetapi berkenalan dengan international. So gunakan status pelajar itu sebaik mungkin. Jangan malu, jangan takut. Cuba untuk lebih agresif memperjuangkan memasuki program seperti ini. Okey, saya ingin mengucapkan supaya kita berjaya di dunia dan juga di akhirat. Okey. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, now next to our Korean partner. Yeah. 감사합니다. 아이눈 마집. 안녕하세요. 예. When in Korea, something say anything, we usually stand. May I stand? Okay, thanks. Are there any Koreans here? 한국 사람 없어요? okay. Are there any who can speak Korean? No? Okay. I will try to speak English. First of all, I can feel in your eyes and your face with happiness and love, also peace. just a moment. I forgot his name too. When I hear the song of love, I feel so comfort, and I do not live here. I would like to stay for long or tonight. Yeah. But unfortunately, I have to get back to South Korea tomorrow. Yeah. Thanks. Very good student. I wish and I hope when I was a student, world has many war and confliction. But after this time, it's same as same before. Do you agree? Yeah. This is really difficult problem in the world. So I would like to suggest, let us make peace together. Can you do that with me? Also, the people whom I met, the people, the influence leaders in Indonesia, they all agree with me. Hold hands, also hold hands again. Let's do it, make a peace together. So I really thank you. I really appreciate it with it. Also, you are all youth, right? Right, we are youth. So I really would like you to suggest the peace advocate, the HWPS leader, Mr. Lee. I would like to invite him as a peace messenger and to speak to you, because youth have power, and youth, when we get together, we can make it everything without tradition. Yeah, no obstacles. So this is the last word what I'm saying to you. And after, when I get back to Korea, I'll try to keep in touch, Mr. Janun. I'm real sorry. I try to introduce Mr. Lee to Mr. Jambik. Yeah. So, Jambik, would you agree with it when I get in touch with you, introducing Mr. Lee, the peace messenger? Okay, so next year, let's make a peace discussion and religious discussion in Yogyakarta. Alright? Okay, I trust you. Please trust me. And my last word is, we are one. Thank you. Gini, Mbak dari Malaysia, would you please translate to him? I'll talk to them about Korea in Indonesian language, and then you translate into English with to him, ya. Yeah? Supaya Anda belajar kepada Miss, what is the name? Bruce Lee. Oh, Bruce Lee. Teman-teman sekalian, saya ingin kita belajar singkat. Sebenarnya sekarang ini kalau Indonesia mau berubah, wacana utama untuk dunia modern itu kita harus sangat mempelajari Korea. Biar diterjemahkan ya. If Indonesia want to change, to advance to the future, the first nation, the first state that we have to learn is Korea. Especially South Korea. Okay. First, Hari Kemerdekaan Korea itu sebabnya sama dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. So, Korea merdeka pada tanggal 15 Agustus 1945 setelah Jepang dibom oleh Amerika. And then 2 days after, ya, 17 Agustus kita merdeka. Jadi kita nasibnya sama. Okay. Ini supaya Anda punya summary pengetahuan aja. Saya yakin Anda sudah tahu, tapi saya menganggap ada yang belum tahu gitu ya. No, itu kedua. Yang ketiga, ketika Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun, banyak di antara tentara Jepang itu adalah orang Korea. Kalau saya salah tolong dibenahi. Jadi orang Korea dipaksa, karena Korea juga dijajah Jepang, maka banyak tentara Jepang direkrut dari rakyat Korea, dan mereka tidak suka menjadi tentara Jepang, apalagi harus menjajah Indonesia. Ya, gitu. Salah seorang, saya pernah diajak untuk bikin film oleh seorang sutradara Korea, bercerita mengenai Kim, seorang tentara Korea namanya Kim. Ketika melihat kekejaman Jepang di Indonesia, itu dia tidak tega kepada rakyat Indonesia, sehingga dia kemudian menghilang dari pasukannya dan masuk di sebuah desa di Jawa Timur. Kemudian dia pelan-pelan menjadi Muslim, dia menjadi orang Islam. Nama Kimnya saya nggak tahu kepanjangannya, kemudian dirubah menjadi Mustaqim. Ya. Jadi film itu nanti berjudul Mustaqim. Gitu. Harap Anda ketahui, ini saya belok sedikit. Orang Korea sangat nasionalistik, sangat menghargai dirinya sendiri. You tell him, you tell him. Orang Korea tidak benci Jepang, tetapi dia berjuang keras untuk melebihi Jepang. Jadi kalau orang Jepang itu etos kerjanya 8 kali lipat orang Indonesia, orang Korea 16 kali lipat. Tuh. Sudah saya ukur pakai meteran. Gitu ya. Di Korea, teman-teman sekalian, mereka tidak akan membeli produk barang apapun kecuali produk Korea. Hampir tidak ada produk Jepang di sana. Kalau ada orang Korea membeli mobil Mercy atau BMW, maka semua orang di sekitarnya akan menyebut dia orang jahat. Orang jahat. Sehingga dipersukar untuk parkir, dipersukar untuk beli bensin, dipersukar untuk melakukan macam-macam. Karena mereka sangat cinta kepada produk dalam. Mereka selalu mencintai produk-produk dalam negeri. Ya. Kalau Anda, ini yang saya maksud Korea Selatan, kemudian Anda tahu Korea Utara. Korea Utara dan Korea Selatan mungkin di pentas internasional itu seolah-olah mereka bermusuhan. Tapi harap Anda ketahui, rakyat Korea Utara dan rakyat Korea Selatan adalah saudara yang saling cinta-mencintai. Betul ya? Jadi mereka, saya pernah ke perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara, di situ ada border, di mana orang Korea Selatan ketemu sama saudaranya dari Korea Utara, mereka berpeluk-pelukan, memberi apa souvenir dan seterusnya, karena di Korea Utara itu hidupnya penuh torikot. Torikot itu artinya mereka tidak mengimpor apapun, mereka tidak membutuhkan apapun yang lain. Mereka sangat mandiri, hidup sangat ketat. Bahkan di sana, di Korea Utara itu wajib militernya 8 tahun, sementara di Korea Selatan 2 tahun. Ya. Di Korea, saya kasih dimensi-dimensi untuk supaya kita belajar sama Korea. Di Korea itu, Presiden Korea beberapa periode yang lalu bunuh diri. Bunuh diri, suicide. Kill self. Ya. Bunuh diri. Oke. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa dia bunuh diri? Karena sebuah perusahaan memberi hadiah kepada istri presiden, dan itu bukan sogokan, cuman persahabatan dan souvenir biasa. Tetapi di Korea hal seperti itu adalah sesuatu yang memalukan, maka presidennya bunuh diri, suaminya bunuh diri. Itu yang di KPK disebut gratifikasi, kalau di fisika disebut gravitasi. Tolong diingatkan, Mbak. Ada sebuah kapal tenggelam yang mati sekitar 130 siswa SMP. Oke. Di Korea itu pemiliknya langsung jadi terdakwa. Semua langsung jadi terdakwa, pakai hukum atau tidak ada, dia langsung jadi terdakwa. Dan pemiliknya, suami, istri, anaknya lari. Dan untuk mendapatkan dia, kalau Anda bisa menunjukkan di mana dia, Anda mendapat hadiah triliunan rupiah kalau dihitung rupiah. Tapi saya waktu itu nyari anaknya. Soalnya hadiahnya sekitar 1/4 triliun. Tak dolehi nganggo ngene iki. Akhirnya akhirnya saya gagal mendapatkan itu karena saya lihat sudah bunuh diri. Jadi ketiga-tiganya bunuh diri, bapak, ibu, dan anaknya. Begitu rupa tanggung jawab orang Korea terhadap amanah yang disangganya. Di dalam Islam bunuh diri itu haram pasti. Tetapi saya kira ada juga ukuran lain. Dia bunuh diri karena dia merasa malu tidak bisa memenuhi amanat. Yang begitu. Di Indonesia, ketika dia korupsi, justru berani umroh. Malah umroh. Coba. Kui untung malaikatnya bukan orang-orang bimbel dan mata air. Nek sampean jadi malaikat koruptor umroh kira-kira kan menggerik tahu umroh itu ya. Oke, saya terusin soal Korea. Di Korea teman-teman sekalian, budi pekerti dalam keluarga dan nanti masyarakat sangat tinggi dibanding Indonesia hari ini. Di Korea, kalau kita kenalan sama orang, kita tanya umurnya dulu. Begitu dia lebih tua satu tahun saja dari kita, kita langsung hormat kepada dia dan kita tidak akan menatap wajahnya. Dan bahkan kita dimarahi sama dia, kita mau. Dan saya melihat sendiri, saya mengalami sendiri. Itu orang Korea. Anak-anak SMP, kalau dia mulai bengesan, apa jenenge iku? Itu langsung di jalan dimanapun dia langsung didatangi orang banyak, dimarahi. Kamu belum bekerja, kamu belum mendapatkan hasil, kamu tidak boleh berfoya-foya, kamu tidak boleh pakai lipstick, kamu tidak boleh pakai baju bagus, kamu harus belajar dulu, kamu harus bekerja dulu. Semua orang memarahi dia. Kalau di sini sampai ada begitu, dilaporkan ke Komnas HAM. Dan begitu. Jadi teman sekalian, terakhir, banyak sekali data-data, banyak sekali fakta-fakta. Di Korea, kalau ada dua orang berkelahi di suatu kota atau di suatu desa, langsung kapolresnya mengundurkan diri. Langsung. Salah, enggak salah, begitu ada kekacauan, dikit aja, kepala polisi langsung mengundurkan diri. Betul enggak? Bagus enggak? Di sini, justru kepala polisinya yang membuat persoalan. Dan begitu. Kalau saya kasih tahu terlalu banyak, nanti dia heran kok Cak Nun tahu semua tentang Korea. Nanti jadi saya batasi saja. Terakhir, Indonesia hari ini persis seperti Korea akhir 70 dan awal 80. Persis. Korupsi merajalela, apa jenenge, nepotisme, segala sesuatu kayak di sinilah. Segala sesuatu dijual, digadekan. Kemudian terjadi revolusi, terjadi kudeta militer pada tahun 81, 82 dan sungguh-sungguh mereka memperjuangkan nasionalisme dan kesejahteraan. Akhirnya pertama di demo, tetapi lama-lama militer Korea membuktikan bahwa mereka betul-betul memajukan dan mengangkat derajat Korea sehingga kemudian sekarang maju seperti yang Anda alami bersama-sama. Saya tidak berharap akan ada kudeta militer di Indonesia. Karena saya tahu persis siapa mereka dan bagaimana karakternya. Dan itu tidak mungkin terjadi. Dan gitu. Oke, tapi rasa diterus-terus nongin ini. Oke ya? Anything wrong? Bener kabeh. Bener kabeh, ya. Sahih. Jadi tadi hadis mutawatir. Hadis sahih. Sahih. Sahih. Sahih. Saya sering ke Korea. Saya kenal banyak orang Korea. Saya punya anak-anak sangat banyak di Korea. Saya sering datang ke kampus-kampus di Korea. Dan saya akan juga lebih sering ke sana. Paling tidak di dua tempat, Seoul dan Busan dan sekitarnya. Sampai-sampai anak saya itu wajahnya persis orang Korea. Dan special thing I should tell you, bahwa anak saya yang sekarang SMA kelas 1 itu dia menguasai 3 bahasa selain Indonesia. Satu, dia menguasai bahasa sejak kelas 5 SD. Alhamdulillah anak saya TOEFL-nya 603. Waktu dia SD, kelas 5. Kemudian bahasa Turkinya selalu 100. Dan dia tanpa belajar kemana-mana, dia berbahasa Korea, menulis Korea, dan mengerti segala hal mengenai Korea. Saya terus berharap ini nek dirabi wong Korea mate aku. Saya tidak tahu, tapi pokoknya yang baik-baik. Jadi Korea sangat dekat dengan hidup saya, dengan keluarga saya, karena kami sering ke sana, dan anak saya hafal lagu Korea lebih dari 100. Anak saya yang you mean you buy ticket for me or something? No. Oh, you invite me, okay? Well, I'll ask God to buy a ticket. I'll be there. Don't worry, I'll be there. Bruce Lee, saya Jet Li. Yeah. No. It's okay. Teman-teman sekalian, ada yang pernah ikut karate Kyokushin apa? Apa jenenge, Mas? Aku iki nek ngono iku pelat aku. Kyokushin kae ya. Teman-teman sekalian, pendiri karate yang sekarang menyebar di Indonesia, Kyokushin kae itu yang dari Jepang, itu pendirinya adalah orang Korea. Orang Korea yang mendirikan. Mungkin dia enggak tahu. Jadi ada seorang Korea imigrasi ke Jepang, dia hidup di pasar menjadi kuli, kemudian ketahuan dia orang kaya, dia dihina-hina, dia mau dibunuh segala macam, sehingga kemudian dia belajar bela diri dengan seorang guru dari Korea juga. Kemudian dia namanya Baidal ya, dia kemudian menjadi orang yang karena dalam tanda petik karena kesengsaraannya, kemudian karena dia dihina-hina terus oleh bela diri Jepang, maka kemudian dia belajar ke puncak gunung, badannya menjadi sangat kuat, dan dia datangi setiap perguruan karate di Jepang, dan dia ajak berkelahi, dan dia menang dan tidak pernah kalah, bahkan kemudian sudah tidak ada yang bisa dilawan lagi, maka dia melawan beruang, dia melawan bandeng dan seterusnya. Kemudian dia mendirikan karate Kyokushin Kei itu. Itu kira-kira. Itu teman dekat saya. Kok sampai karate barang ya apa ya? You know him? You don't know. Ya mulane aku mek kuwi ndutno aja main-main karo wong Indonesia. We know better about you than you about you. Okay. Dan kami kagum sama Korea. Orang Korea sangat baik-baik, yang baik. Pokoknya etos kerjanya Mas ditiru ya. Etos kerja Korea ditiru, bener-bener. Saya ngelihat anak SMP sekolah sampai jam 11 malam. Ada SMP sekolah sampai jam 11 malam. Mereka kerja dari pagi sampai malam. Terus menerus. Kerjanya luar biasa orang Korea. Kalau kita ini, kalau lapar tidak bisa kerja. Begitu kenyang malas kerja. He said that I should become a Korean. I am Korean. Ini sahabat-sahabat saya, beliau dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ini teman saya sesama Intel. Intel itu maksudnya singgi komputer ya, Rek. Intel Inside ya, Intel Inside. Maksudnya nyun sewu, ada beberapa hal yang akan dimukakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di hadapan calon-calon pemimpin. karena usianya usia mahasiswa dan pemuda. Pada pertemuan malam hari ini, sesuai dengan yang disampaikan oleh Cak Nun, bahwa kita dalam rangka membangun komitmen secara kolektif untuk menjadi orang yang tahu diri. Orang yang tahu diri. Karena semua yang disampaikan banyak hal tentang penyadaran tentang diri kita. Sesuai dengan tugas saya di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, nama saya Ponijan Pospodiharjo. Asli saya dari Bantul, Pak. Ya. Kebetulan ditugaskan sebagai asisten deputi kewirausahaan pemuda. Kita ketahui bahwa jumlah pemuda kita sangat tinggi, dan pemuda kita ini sudah sekolah TK setahun, SD 6 tahun, SMA 6 tahun, 3 tahun, sampai perguruan tinggi 4 tahun. Suatu kenyataan dan realita yang kita temui, setelah sekolah selesai selama 16-17 tahun bingung, tidak yakin terhadap dirinya, akan optimis menatap mata masa depannya, gagap, ragu, karena mindset awal supaya bisa kerja. Ternyata realita yang ada, pemerintah tidak menerima lapangan kerja. Sehingga usia di usia yang sangat produktif ini terjadi penambahan pengangguran. Ini masalah yang besar yang kita hadapi. Tugas saya suruh mencetak petarung, calon-calon fighter menghadapi kehidupan. Harus mampu membangun keyakinan dirinya akan masa depan. Maka tentunya kita harus segera dan mulai membekali diri kita dengan melalui proses menyadarkan diri, menjadi supaya kita menjadi orang yang tahu diri. Kita ketahui usia adik-adik pemuda itu 16-30 tahun. Diharapkan pemerintah selama usia pemuda mampu membekali dirinya, sehingga lepas usia pemuda diharapkan sudah mampu memainkan peran. Selama berproses, inginnya pemerintah, karena membekali diri penuh dengan kesadaran, penuh dengan keyakinan, maka begitu lepas tertanam jiwa leadership, tertanam jiwa mempelopori, tertanam jiwa mandiri. Maka ini apa yang disampaikan, kalau kita mau sadar, seperti diri saya, usia saya sudah 56, berarti saya itu tidur sudah 27, sudah 28 tahun. 28 tahun untuk tidur, berarti meleknya 28 tahun. Masih usia kanak-kanak, anak-anak, anak sekolah tidak berbuat apa-apa. Sehingga nilai hidup saya ini yang produktif sangat sedikit. Saya sudah 56 tahun dan sudah 32 tahun mengabdi kepada pemerintah. Nah, untuk itu kepada adik-adik pemuda, penyadaran ini penting tentang menghadapi realita kehidupan. Dan kita harus mampu menyiapkan diri, kita tatap dengan penuh optimis, penuh dengan keyakinan. Maka mulai dari sekarang harus memulai berbuat sesuatu, merubah sesuatu yang ada di dalam diri kita itu kurang. Sehingga nanti pada saatnya lepas dari usia pemuda, kita sudah siap untuk memainkan peran pada saatnya. Bisa jadi pemimpin, bisa jadi pengusaha, bisa jadi apa saja yang nanti bermanfaat menjadi bekal hidup di kemudian hari, mampu menai hidup ini supaya memiliki makna dan memiliki arti. Ini yang perlu kita upayakan, pemuda Indonesia, supaya mampu membangun integritas diri, membangun karakter diri, memiliki budaya, dan mampu membentuk budi pekerti yang sangat luhur. Ini harapan pemerintah kepada para pemuda, sehingga nanti sebagai aset bangsa mampu menerima estafet kepemimpinan, mampu merubah negara ini menjadi negara yang hebat sesuai yang dituangkan di dalam lambang negara kita. Lambang negara kita burung Garuda. Saya pernah ditanya, kenapa burung Garuda? Kok bukan burung emprit? Ya, Garuda di sini adalah filosofi sebagai lambang negara. Di sana ada Garuda sebagai burung. Enggak ada burung Garuda itu. Di bawahnya ada Bhinneka Tunggal Ika. Ekornya, bulunya 8. Sayapnya 17. Artinya kita sebagai anak bangsa, untuk membuat lambang filosofi itu, di dadanya ada Pancasila, ada Ketuhanan Yang Maha Esa, dan seterusnya sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu, kita jiwai, kita resapi. Ini yang harus kita mulai fahami, bahwa rakyat Indonesia adalah, negara Indonesia adalah negara yang paling kaya, beraneka ragam. Itu hasil dari pemberian Allah Subhanahu wa taala kondisi bumi Indonesia. Kemudian beraneka ragam bahasa, suku bangsa, adat istiadat dan sebagainya hanya di Indonesia memiliki. Maka kita dengan budaya memelihara, melestarikan budaya, kita akan mampu bersaing di kancah dunia. Harapan negara, pemerintah, nanti burung Garuda memanai arti supaya nanti Indonesia bisa terbang tinggi menjadi mercusuar dunia. Ini yang harus kita pahami sebagai anak bangsa supaya mampu mengisi dan memahami. Ternyata menurut saya pernah ditanya, kok burung Garuda tadi? Ya ternyata Garuda saya artikan dari Bhinneka Tunggal Ika, rupanya tidak ada burung Garuda, gabungan rupa-rupa daerah. Walaupun gabungan yang rupa-rupa daerah ini yang disui sebagai Bhinneka Tunggal Ika berbeda tetapi satu, ini mempunyai makna yang sangat dalam kalau kita pahami. Nah ini semua para pemuda di Indonesia, kita harus mampu menyiapkan diri penuh dengan optimisme menatap masa depan. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan, dan mari sama-sama dalam Youth Employment Forum ini kesempatan yang baik untuk saling bertukar pikiran, menggali kerjasama antar negara khususnya di ASEAN, supaya kita bisa memaknai sebagai anak bangsa di Indonesia ini tidak pesimis menatap masa depan. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Pada saat kesempatan ini ucapan terima kasih karena Bapak Menteri tidak mengikuti secara sampai malam, ada segera balik ke Jakarta, saya ditugaskan untuk menemani dan untuk mengikuti acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Refresh bentar. Kalau Anda sabri pasti ingat pujian-pujian lama ya, yang tidak pernah lama. Wujud idam Bapak Muhammadulil Hawadisi yang selawatan, yang bertasbih kepada Allah, kata Allah kan subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard, tidak hanya makhluk manusia tapi juga jin punya hak, malaikat apalagi juga benda-benda, dan tidak ada benda mati. Anda tahu ya, tidak ada benda mati. semua hidup di dalam kehidupan Allah. Karena gunung-gunung juga membela Rasulullah ketika di Uhud, betul gak? Lautan juga membela Nabi Ibrahim, dan omong-omongan sama Nabi Ibrahim ketika beliau dibakar, bahkan semut, pohon-pohon dan semuanya berdialog dengan Nabi Sulaiman. Maka wujud kita pokoknya kita ajak logam-logam dan kayu-kayu untuk ikut. Ngono ya, Raya. Oke, sekarang nadanya dipaskan. Yuk. Mbak Yuli, Mbak Nia. Ini di antara santri-santri, ini kan ada kelompok-kelompok santri yang luar biasa. Ya. Anda harus yakin sama Islam, karena Islam milik Allah. Mau diapain saja oleh Yahudi, oleh Freemason, oleh... Udah, enggak ada masalah. Enggak masalah, ya. Islam akan terjaya. Saya kasih contoh. Nasri naik. Ada Malik enggak? Malik Madang. Ini juara, ini yang juara robot juara juara nasional mobil listrik. Ini santri kita, Nasri. Kontak sama beliau, ya. Nanti kita harus punya jaringan. Sudah, Indonesia itu penuh potensi-potensi seperti Anda semua, dan Anda harus yakin sama diri Anda, ya. Oke. Okay. Nanti saya hubungkan dengan robot gedek yang Lasri, ceritakan sedikit kepada teman-teman sekalian. Kita membutuhkan manusia-manusia kaliber dunia, dan dia sudah kaliber dunia. Teman-temannya yang masih berumur 20-an tahun sudah kaliber dunia. Si Malik Khidir itu juara robot internasional di Amerika. Santri-santri kita juga di Yogyakarta. Tepuk tangan yang meriah. Ya. Tumben sampean pinter. Ya. Dan kebetulan, Pak. Kebetulan. Ini binaan Cak Nun memang luar biasa, ya. Memang mahasiswa sekarang kritis-kritis. Bahkan nilainya juga kritis-kritis. Saya tak sampe lo juga gendeng-gendeng lo mentah. Aku ini serius. Saya tadi bilang sama Idris, ya. Kiai Kanjeng itu cuma contoh aja, cuma contoh untuk merangsang Anda bahwa Anda itu manusia kaliber dunia, enggak hanya nasional. Kalau Anda mau, tidak hanya di bidang robot, mobil listrik, teknologi apapun, Anda juga akan menjadi mercusuar di bidang pemikiran, di bidang filsafat, di bidang sosiologi, di bidang bermacam-macam. Ijtihad-ijtihad pemikiran Islam akan harus lahir dari UIN. Tidak peduli siapa rektornya, tidak peduli UIN bagaimana, tapi Anda bergerak sendiri, Anda menjadi mujtahidin, Anda terus. Nasri, tolong ceritakan, kemarin dia didatangi oleh di Jakarta, didatangi sama tetap mriki motor Mas. Didatangi oleh wakil direktur Intel. Jadi Intel yang Intel di komputer. Kalau ini Intel beneran kayak saya. Gimana? Ceritain, Nasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nasri Apandi Pasaribu. Saya anak desa. Saya MTS di Barus. Nama desa saya itu Barus. Jadi Barus ini tempat Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Jaraknya 11 jam dari kota Medan. Benar-benar desa. Tapi itu sangat terkenal zaman Fir'aun dulu dan zaman-zamannya. Nah, saya itu termotivasi untuk kuliah ke Jogja. Dengan harapan bisa banyak belajar di sini, berkarya. Cita-cita terbesar saya adalah pulang kampung untuk berbagi di sana. Nah, saya punya perjalanan membuat mobil listrik. Kebetulan di UII, itu di UII pertama kali saya sama teman-teman itu menciptakan mobil listrik yang dikendalikan pakai Android. Jadi kalau di googling aja mobil listrik Android, adalah nama saya di sana sama teman-teman. Nah, itu kita alhamdulillah punya 5 hak paten nasional. Kemudian prestasi terakhir, alhamdulillah juara 1 nasional. Pak, Kalau di Batak ini namanya sawer sambil ini gitu. Mau lihat ya Pak? Mau lihat ya? Mau lihat ya? Mau lihat ya? Matur nuwun gitu. Ini bahasanya bagus sampean. Saya juga senang. Tapi gimana? Anda belajar bahasa Arab enggak? Waktu di MA sedikit. Ada temannya dia yang khusus soal bahasa. Iya. Dia dari Gontor. Siapa sih namanya? Namanya Ibrahim Malik. Oh, tadi udah tak aja kesini mbah. Oh, cuman karena beliau ada urusan. Beliau itu baru mewakili Indonesia yang diundang sama Presiden Obama di Amerika 1,5 bulan. Ibrahim Malik. Luar biasa. Nah, saya harusnya itu di hari ini bukan di sini berada berdiri, harusnya di Australia untuk berlomba mewakili Indonesia. Tapi ada tapinya, ada banyak kendala, akhirnya kita batal berangkat. Harus tujuan kami ke Australia itu bukan untuk berlomba, tapi ingin memperkenalkan ini loh teknologi anak Indonesia yang dibuat sendiri. Tujuan itu Allah punya cerita lain. Harusnya kita yang memperkenalkan teknologi ini ke Australia atau ke luar negeri, malah orang luar negeri yang datang ke Indonesia ingin mau lihat mobil kami di 3 hari yang lalu. Bosnya Intel, petinggi Intel sedunia, Intel Insight, itu datang ke Indonesia cuma untuk ngeliat mobil listrik di Jakarta kemarin. Ya, kelas-kelasnya Steve Jobs, Bill Gates, beliau lah. Oke, Nazri, jadi ini satu contoh aja. Anda, menurut saya, harus yakin bahwa di Indonesia itu ada dua arus. Ada arus yang menuju kematian, meskipun masih berkuasa. Tapi ada arus lain yang sedang mulai lahir, sedang mulai bangkit. Ada matahari Indonesia yang sedang mulai tenggelam, dan ada matahari Indonesia yang mulai terbit. Andalah itu. Anda hitung usiamu. Nanti mulai 2024, 2025, Indonesia akan penuh cahaya-cahaya yang menebar ke seluruh dunia. Ini biasa. Kenapa saya sebut tadi Anda belajar bahasa Arab? Gini, saya kemarin datangkan tamu profesor dari Yaman, dari Yordan, dari Mesir. Saya datangkan ke Indonesia untuk ceramah mengenai berbagai persoalan ternyakut masalah garis keras. Ketika saya datangkan ke Nusa Kambangan, jumpa dengan Ustadz Abu Bakar Basir. Ternyata Ustadz Abu Bakar Basir tidak bisa bahasa Arab, pakai penterjemah. Sehingga ini ya, padahal kalau dipikir kan orang, wah ini mesti hebat. Ternyata tidak. Padahal bahasa Arab itu mudah. Belakang kasih tun, udah bahasa Arab itu. Duh. Sekolah madrasatun, penggaris mistaratun, mi kecil suun, lapangan besar alun-alun. Terima kasih, matur nuwun. Gampang toh. Bahasa Cina, pelajari bahasa Cina. Kita itu ekonomi dikuasai Cina, maka kita harus belajar bahasa Cina. Bahasa Cina depan dikasih C, udah bahasa Cina. Makan, cia. Ya, ya. Mangkok, cumu. Tepat sambel, cuek. Jatuh, cuil. Jadi makan pakai mangkok, tempat sambelnya jatuh. Ciambu cuo, cuek cuil. Kalian pokoknya belajar sama saya, wis tak jamin mesti bubrah. Saya ke Yaman. Kebetulan saya waktu pendidikan di Korea ada utusan dari Irak. Ada utusan dari Irak namanya Ahmad Al-Senani. Tahun 2003. Enggak taunya Ahmad Al-Senani inilah Al-Baghdadi yang sekarang. Al-Baghdadi. Al-Baghdadi ternyata punya klan dari Yaman. Saya ketika ke Irak, saya minta untuk ketemu, tidak dikasih karena situasi perang. Akhirnya saya temuin keluarganya yang ada di Solo, kebetulan klannya Naji. Dia ingin mempertemukan saya dengan Al-Baghdadi ini. Di Yaman itu negara yang gagal. Perang terjadi di mana-mana, dikuasai kabilah-kabilah. Kabilah itu kepala suku. Kabilah di sana punya tank, punya roket, punya peluncur untuk ngantem pesawat. Kalau terjadi perang antar kabilah, kita pakai paspor diplomatik, tidak bisa lewat. Don't pass in this area because this is battle between each other. Tidak boleh. Para kabilah kesana sini bawa senjata. Di tangan kanan pakai senjata laras panjang, di tangan kiri pakai senjata laras pendek, di tengah-tengah pakai senjata tradisional. Namanya Gambia. Modelnya kayak belati, warnanya hijau. Ini senjata beneran kamu nyekesan. Oke. Sekarang kita disuruh nyanyi siji meneh. Oke. Terima kasih. Berarti kita besok-besok harus mengundang beliau lagi. Gitu ya, terutama untuk urusan senjata tradisional tadi.